Saudaraku, ada mitra profesional audio rental, juga ada Pro Media Shooting. Beciro, langsung saja aku minta tepuk tangannya mana buat Dasya Rusmala. Thank you. Tepuk tangannya mana dulu dong?